Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini hari Ahad tanggal 20 bulan November 2011. Kita masih berada di bulan Dzulhijjah 1432 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, kita berada di bab keberapa? Keberapa? Berapa? 223 ya, tapi belum selesai. Sudah masuk 223 tapi masih belum tuntas, yaitu masih tentang zakat, tentang sedekah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu taghlidhi tahrimi al-man wal adza. Bab kerasnya pengharaman al-man, mengungkit-ngungkit pemberian, wal adza, dan menyakiti orang yang diberi. Yang lalu telah disebutkan dari surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 264. Kita baca lagi, kemudian kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, baik untuk jihad fisabilillah atau untuk berbagai macam kebaikan, kemudian mereka tidak mengikuti dari apa yang telah diinfakkan itu, tidak diikuti oleh man, mengungkit-ngungkit apa yang telah diberikan, dan tidak pula menyakiti orang yang diberi dengan ucapannya, dengan perbuatannya yang mengesankan seakan-akan dia adalah orang yang berjasa. Jadi al-man, mengungkit-ngungkit. Kemudian al-adha, menyakiti, merasa telah berjasa. Maka untuk mereka itu pahala yang sangat besar di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketakutan atas mereka menghadapi masa depan, menghadapi akhirat, dan tidak pula mereka bersedih dari apa yang telah mereka lewatkan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian qawlum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik, omongan-omongan yang manis, dan memaafkan dari apa yang dilakukan oleh orang yang meminta-minta karena dia membutuhkan, itu adalah lebih baik daripada sedekah yang kita berikan sementara kita mengganggu orang yang kita beri, kita sakiti. Dan Allah itu maha kaya lagi maha santun. Allah tidak segera menghukum hambanya tapi Allah masih memberikan tempo untuk bertaubat. Dan sebenarnya Allah tidak butuh kita membayarkan sedekah karena Allah adalah Maha Kaya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang infak hartanya untuk riya, ingin dipuji orang, dilihat orang, didengar orang, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famataluhu kamatali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabil wa tarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perumpamaannya adalah seperti batu yang keras, batu yang keras dan batu yang licin, yang di atasnya itu ada pasir, kemudian terkena hujan yang deras, maka pasir itu akan hilang. Jadi tidak dapat ganjaran sedikit pun dari apa yang telah mereka perbuatkan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Kemarin sudah. Kemudian yang lalu juga kita sudah masuk di hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Tiga golongan yang Allah tidak berbicara dengan mereka hari kiamat nanti, dibiarkan oleh Allah. Dan Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, serta Allah tidak membersihkan mereka dari kotoran-kotorannya, dan untuk mereka azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 3 marrat. Kata sahabat Abu Dzar, Rasulullah mengulang ucapannya ini 3 kali. Faqala Abu Dzar, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah. Sungguh rugi, sungguh mereka itu celaka. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala al-musbil. Yang pertama-tama adalah al-musbil, orang laki yang kainnya melebihi mata kaki, yang menutupi mata kaki. Yang lalu telah dibahas panjang lebar, sombong atau tidak sombong sama saja. Kalau sombong ancamannya lebih berat. Ada 4 ini ancamannya kalau sombong. Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, kalau tidak sombong, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang melebihi mata kaki dibakar di neraka, kalau tidak ada unsur sombong. Jadi pendapat yang rajih adalah sama saja sombong atau tidak sombong. Cuman kalau sombong dosanya berlipat-lipat, karena dosa isbal dan dosa sombong. Kalau tidak ada sombong dosanya 1, dosa isbal. Isbal. Dan orang yang telah tahu seperti dalilnya jelas ya, apalagi yang lalu juga telah disebutkan riwayat Imam Ahmad yang sahih, seorang sahabat memakai kain yang menutupi mata kakinya karena apa? Yang lalu, karena untuk menutupi kakinya cacat. Kakinya cacat. Oleh Rasulullah dikejar, kata Rasulullah, "Irfa izarak, angkat kainmu." Ya Rasulullah, kaki saya ini cacat. Saya pakai kain panjang tujuan menutupi cacatnya. Kata Rasulullah, "Tetap angkat." Karena pakaian orang mukmin itu ila ansafi saqihi sampai pertengahan betis. Kecuali kalau kuat berani boleh fitnah, boleh diturunkan, yang penting tidak sampai menutupi mata kaki. Panjang, ya ada tulisan yang panjang bagus. Yang mana kalau kita baca itu kita tidak punya alasan apapun, karena semua alasan yang kita ungkapkan syubhat-syubhat dibantah semuanya. Ada syubhat gini, jawabannya gini, semuanya dengan dalil. Sehingga tidak ada jalan bagi kita selain sami'na wa ata'na. Kalau sudah dibacakan semuanya, ya, apalagi ya tadi menutupi kakinya cacat. Lalu ada orang yang mengatakan, "Saya enggak sombong kok." Sombong apa enggak dia? Sombong apa enggak? Otomatis sombong. Walaupun kamu bilang tidak sombong 1000 kali, otomatis sombong, otomatis. Kenapa otomatis? Sombong itu apa sih definisinya? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lo ini kan ulama beda pendapat. Ini berkelih namanya. Ini namanya berkilah. Berkilah untuk lari daripada syariat yang dia ndak mantep untuk mengamalkan. Ulama kan beda pendapat. Oh iya, semuanya beda pendapat. Hatta nikah pun, nikah tanpa saksi, tanpa wali juga beda pendapat. Ada yang berpendapat nikah boleh tanpa wali, tanpa saksi, silahkan. Cari perempuan aja, langsung dinikahi, tidak apa-apa, beda pendapat kok. Beda pendapat, tidak apa-apa. Itu cari enaknya saja. Paling enak adalah, kalau sudah dalilnya mantap, qala Allah, qala Rasulullah. Beda pendapat, semua ada beda pendapat. Tidak ada satu masalah pun, melainkan ada beda pendapat, minimal 2 pendapat. Yang penting sudah ada dalil, qala Allah, qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tidak boleh ucapannya Nabi, ucapannya Allah dilawan oleh ucapannya siapapun. Sehingga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar qala Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit menimpa kalian. Kenapa? Karena aku mengatakan Rasulullah bersabda begini. Kamu bantah. Kamu menjawab, loh, Abu Bakar kan bilang gini, Umar kan bilang gitu. Jadi melawan ucapannya Nabi dengan ucapannya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar saja dilarang keras, bisa menyebabkan hujan batu dari langit. Apalagi ucapan yang di bawahnya Abu Bakar, di bawahnya Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, mengenai musbil. Dan musbil ini berkaitan dengan semua pakaian yang dari atas turun ke bawah, baik gamis, sarung, celana dan yang lainnya. Bagaimana dengan pakai kaos kaki? Kan mata kaki yang tertutup, enggak apa-apa. Kaos kaki yang dari bawah ke atas. Atau mungkin kita di rumah kedinginan tidur pakai selimut. Bukan selimutnya menutup mata kaki, enggak apa-apa, selimutan enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah pakaian yang dari atas turun ke bawah. Ya, itu isbal. Dan orang yang beriman itu kalau dengar seperti ini bukan serta-merta menolak. Tapi kalau toh kurang mantap, maka jawabannya adalah saya coba akan mempelajari lagi. Coba. Setelah dipelajari dalilnya benar semuanya, ya sudah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Atau kalau tidak bisa mengamalkan dan belum bisa mengamalkan, lebih baik jujur. Ya, saya akui saya memang salah di sini. Saya akui saya salah. Saya berdosa. Doakan mudah-mudahan saya dapat hidayah. Ini lebih baik daripada kita berdalih ini itu untuk lari dari sesuatu yang sudah jelas. Lebih baik orang salah ngaku salah daripada orang salah mencari pembenaran. Nanti dosanya tambah banyak. Dosanya berlipat-lipat nanti. Kemudian yang kedua adalah al-mannan. Al-mannan adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Sudah memberi masih ada perasaan ingin supaya orang yang diberi itu balas jasa. Balas jasa itu dalam bentuk apapun, mungkin supaya dia menghormati saya, supaya dia itu lebih memuliakan saya, supaya. Ini namanya man. Kalau yang diberi tidak seperti yang diinginkan, maka dia kecewa. Ini namanya mengungkit-ungkit. Sudah diberi, sudah selesai, alhamdulillah. Saya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk memberi orang lain. Ketika kita memberi orang, sebenarnya yang untung itu siapa? Yang untung itu kita yang memberi atau orang yang diberi? Yang untung siapa? Kalau kita mencermatinya, yang untung adalah yang memberi. Yang diberi paling dapat apa sih? Dapat dunia, materi, dunia berapa sih? Sak cuwil dikit aja. Yang memberi dapat fadilah, dapat barokah, dapat ridha Allah, dapat ganjaran Allah, dapat sesuatu yang sangat banyak. Walaupun demikian, orang yang diberi kewajibannya adalah berterima kasih. Terima kasih, jazakallahu khairah. Selesai. Selesai. Kalau mampu membalas pemberiannya dengan memberi lagi supaya seimbang, ya bagus. Kalau tidak mampu, minimal kita mendoakan jazakallahu khairah. Jazakallah tidak cukup. Ada sebagian kita kalau mengucapkan bukan jazakallah khair, tapi jazakallah. Duh, jazakallah ini apa? Jazakallah khairan atau syarran? Ya. Jazakallah itu artinya adalah semoga Allah membalasimu. Tidak lengkap. Membalasi apa? Keburukan atau kebaikan? Jadi jazakallah itu tidak lengkap. Yang benar adalah jazakallahu khairan. Lengkap lagi, jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memberimu balasan kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wal munfiqu silatahu bil halifil kadzib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini juga banyak ini ya. Wallahi demi Allah, kulaannya enggak boleh 1 juta. Padahal kulaan cuma berapa? 500 ribu. Nah, ini ancamannya berat. Tidak diajak bicara oleh Allah hari kiamat nanti. Kemudian tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah. Untuk mereka azab yang pedih ya. Jadi tidak barokah. Lebih baik jujur. Kejujuran tidak mengurangi rezeki. Menipu tidak menambah rezeki. Itu akidah yang perlu kita tanamkan. Jujur tidak mengurangi rezeki. Bohong, menipu tidak menambah rezeki. Semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur kalau milik kita, kena kita. Kita bohong, menipu kalau bukan milik kita tidak akan kena kita. Sudah bohong, sudah menipu enggak dapat apa-apa. Nah, ini jujur dapat apa-apa? Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur saja. Ini saya kulaannya memang sekian. Tidak usah berbohong. Karena kalau toh laku, maka hartanya tidak halal. Karena dia menipu orang, kemudian juga tidak barokah. Itu sudah kemarin kan. Kemudian berikutnya lagi adalah sebuah hadis yang di sini dinyatakan sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, kemudian juga At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Mundhiri, juga oleh Al-Albani dan oleh Syekh Salim Al-Hilali rahimahumullah taala jami'in, melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sirfan wala adlan." Tiga kelompok yang Allah tidak menerima dari mereka sirfan dan tidak pula adlan. Kata-kata sirfan dan adlan ini ada beberapa pengertian. Ya, di antara pengertiannya adalah wa ma'nahu anna hadhihi al-umur ats-tsalatsa anna fi'la hadhihi al-asya' ats-tsalatsa muharram wa sababun lihirmanil mar'i minal khair. Ini di antara maknanya. Orang yang melakukan tiga perkara ini yang akan disebutkan, maka dia akan terhalangi dari kebaikan karena hukumnya adalah haram. Tiga perkara ini haram, yang melakukan terhalangi dari kebaikan, tidak akan mendapatkan kebaikan. Ada pula yang mengatakan waqila fi ma'na sirf bi annahu taubah wal adl bi ma'na al fidyah. Ada pula yang mengatakan Allah tidak menerima sirfan, artinya Allah tidak menerima taubatnya. Wala adlan, dan Allah tidak menerima tebusannya. Dia taubat, dia menebus, enggak diterima oleh Allah. Ini menunjukkan beratnya, beratnya dosa-dosa yang akan disebutkan ini, tiga dosa ini. Kemudian waqila as-sirf an-nafilah wal adl al-faridhah. Ada pula yang mengatakan sirfan artinya adalah amalan-amalan sunnah, dan adlan adalah amalan-amalan yang wajib. Kalau orang melakukan tiga perkara ini, tidak diterima amalannya, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Ini juga ancaman keras. wa jima'uha irmanuhu minal khair, intinya adalah dia terhalangi dari semua kebaikan. Ya, ada tiga perkara Allah tidak menerima daripada orang yang melakukannya kebaikan-kebaikannya. Apakah tiga perkara itu? Aqun, yang pertama adalah seorang anak yang durhaka. Anak yang durhaka. Islam mengajarkan kepada kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran birrul walidain selalu digandeng dengan perintah-perintah berbuat tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Tuhanmu telah menetapkan supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya orang tuanya kafir sekalipun, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Orang tuanya kafir, musyrik, ngajak kafir, ngajak musyrik, tidak boleh taat dalam kekafiran dan kesyirikan, tapi tetap berbuat baik dalam urusan dunia. Ya. Kemudian, apakah berbuat baik kepada orang tua itu? Kriterianya apa? Birrul walidain, ta'atul walidain. Para ulama mengatakan birrul walidain dan ta'atul walidain itu dengan tiga catatan. Catatan yang pertama, selama kita tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Ya, kalau kita disuruh maksiat, ya tidak boleh taat. La sam'a wa la ta'at. Misalnya seorang anak perempuan, dia memakai jilbab yang syar'i, yang benar-benar menutup auratnya. Lalu orang tuanya melarang, tidak boleh kamu pakai jilbab begitu. Saya tidak suka. Aku lebih suka kamu pakai jilbab yang gaul. Maka di sini la sam'a wa la ta'at. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Taat dalam kebaikan saja. Tidak boleh taat. Orang tuanya marah-marah nyumpai dia, disumpai, dikutuk, tidak sampai semuanya itu. Karena Allah Maha tahu yang salah adalah orang tuanya. Yang penting anak tetap sikapnya baik, tetap sikapnya baik, ngalah. Tidak usah balas keburukannya orang tua dengan keburukan pula. Atau mungkin anaknya mengamalkan sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, istiqomah dalam sunnah. Orang tuanya tidak suka. Orang tua lebih suka kalau anaknya menyimpang dari sunnah. Tidak boleh taat. Tetap caranya baik, tidak boleh taat. Orang tuanya marah-marah, disumpai apapun, tidak akan sampai. Karena Allah Maha tahu yang salah adalah orang tuanya. Jadi yang pertama, tidak ada unsur maksiat. Kemudian yang kedua, yaitu al-istita'ah. Anaknya itu mampu melaksanakan keinginan orang tua, perintahnya orang tua, mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali sekedar kemampuannya. Mampu. Kalau orang tuanya nyuruh yang berat-berat, anak tidak mampu, maka anak tidak berdosa, bukan durhaka. Dan orang tua juga pengertian, anak saya adalah manusia biasa, kemampuannya terbatas. Tidak ada orang yang sempurna. Sempurna nanti insyaAllah di syurga, fil jannah, semuanya baik, semuanya sempurna. Kemudian yang ketiga adalah la dharar. Tidak ada madharat di dalamnya. Jadi perintahnya orang tua itu tidak ada unsur yang membahayakan. Karena kalau ada unsur yang membahayakan, maka anak tidak boleh taat. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya gentengnya bocor. Nah, anaknya enggak biasa naik genteng, bukan tukang bangunan. Pokoknya saya enggak mau tahu, sebetulkan gentengnya. Ya. Nah, sementara anak enggak ngerti bagaimana naik genteng atau yang lainnya. Khawatir nanti kalau naik manjat dia bisa jatuh. Maka dikatakan, mohon maaf, saya enggak biasa begini. Nanti kalau saya jatuh gimana? Madarat, la dharara wa la dirar. Sesuatu yang membahayakan itu sekedar contoh saja dan bisa dikembangkan. Ya, selama tidak ada maksiat, selama dia mampu dan selama tidak membahayakan, maka sami'na wa ata'na. Dan yang paling indah adalah saling pengertian antara orang tua dengan anak. Anak berbakti kepada orang tua, orang tua juga pengertian bahwa anaknya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, yang tidak, yang jauh daripada kesempurnaan. Kemudian berikutnya lagi adalah wal mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini juga dosa yang besar. Amal sunnahnya enggak diterima Allah, amal wajibnya enggak diterima, terhalangi dari semua kebaikan sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan yang ketiga adalah wa mukadzibun bil qadar, dan orang yang mendustakan takdir. Enggak percaya dengan takdir. Padahal takdir ini merupakan rukun iman, min arkanil iman, rukun iman. Harus iman kepada takdir, tapi iman kepada takdir adalah iman yang benar. Kita akan mengenalkan rukun iman ada 6, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk, semuanya dari Allah. Iman kepada takdir. Iman kepada takdir ini sangat penting, namun kita harus memahami dengan pemahaman yang benar. Karena ada dua kelompok yang tergelincir masalah takdir. Yang pertama-tama kelompok yang dikenal dengan Jabriyah. Jabriyah. Jabriyah itu mengatakan semua serba takdir. Wis pokoknya kita enggak punya apa-apa, enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, enggak punya kekuasaan, wis kita kayak robot, kamu gini, gini masuk neraka, selesai. Ini Jabriyah. Ini sangat tidak masuk akal. Kelompok ini kelompok yang tidak masuk akal sama sekali. Karena realitanya kita punya kemampuan, kita punya kekuasaan, kita punya kehendak, kita berbuat, kita bisa milih. Kenyataannya seperti itu. Ya, ini kelompok Jabriyah. Dan membantah kelompok Jabriyah ini gampang. Cara membantahnya diantaranya adalah telinganya dipegang, lalu telinganya dipotong. Marah apa enggak dia? Nah, jangan marah, ini adalah takdir. Selesai. Enggak, kamu yang motong. Ya sudah, yang motong saya berarti kan. Berarti saya kan bisa berbuat kan. Kamu tadi bilang semuanya serba takdir. Ini kelompok Jabriyah. Ini biasanya kelompoknya orang-orang yang putus asa, orang frustasi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah adalah yang mengatakan takdir itu tidak ada. Tidak ada takdir. Semua berjalan dengan sendirinya. Tidak ada takdir itu. Ini biasanya kelompoknya orang-orang yang sombong, yang mengaku dirinya sebagai intelektual, cendekiawan, atau karena mereka memahami takdir dengan pemahaman yang salah. Lalu umat Islam percaya kepada takdir bakal mundur. Akhirnya ditekankan kepada umat takdir itu tidak ada. Yang dibawa adalah nas-nas yang seakan-akan menunjukkan takdir itu tidak ada. Kita berbuat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang biasa mereka sampaikan itu kan. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib mereka sendiri, mereka berubah. Ya. Ini tidak bisa diterima juga karena realitanya takdir Allah itu ada. Kita kadang sakit di luar kehendak kita. Kita kadang gemetar di luar kehendak kita. Kemudian juga kita berada di dalam kerajaannya Allah. Kita tidak mungkin bebas 100% karena kita harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah yang pertengahan. Ahlus sunnah selalu terindah. Ahlus sunnah selalu pertengahan dari dua kelompok ekstrem, ekstrem ke atas dan ekstrem ke bawah. Ahli sunnah di tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan takdir itu ada, tapi kita juga punya kekuasaan, kemampuan. Dan kita baru tahu takdir setelah terjadi. Dan takdir itu adalah merupakan rahasia Allah yang tersembunyi dan kita tidak tahu. Sebenarnya iman kepada takdir ini gampang. Rumusnya cuma ada 4. Ini empat rumus ya, empat rumus memahami takdir. Gampang takdir nanti dengan empat rumus ini. Yang pertama-tama adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang kedua adalah al-kitabatu, penulisan ilmu Allah di lauhil mahfud. Kemudian yang ketiga al-masyiatu, kehendak Allah. Semua adalah kehendak Allah. Allah mengendaki terjadi, Allah tidak mengendaki tidak terjadi. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, semua yang terjadi adalah ciptaan Allah. Ini rumusnya. Yang pertama-tama adalah al-ilmu. Kita mengimani bahwa Allah tahu semuanya yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Ilmu Allah luas. Bahkan Allah juga tahu kita ahli neraka atau ahli surga. Tahu apa enggak Allah? Tahu apa enggak? Tahu. Kalau ada orang bilang Allah enggak tahu, kafir, enggak ada khilaf. Enggak ada khilaf. Kalau orang mengatakan Allah tidak tahu, maka kafir. Itu tidak ada khilaf ya. Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya sepakat tentang ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah ini oleh Allah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Dituliskan. Awalu syai'in khalaqallah al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Lalu Allah mengatakan uktub, tulislah. Lalu pena bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang kutulis? Lalu Allah mengatakan uktub maqadiral khalaik ila yaumil qiyamah. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, tulislah takdir semua makhluk sampai hari kiamat. Ditulis semuanya. Atau juga ada di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 22, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Semua yang terjadi ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah, dituliskan di Lauhil Mahfuz. Supaya apa? Supaya kalau kita mendapat kegagalan, sesuatu luput dari kita, kita tidak terlalu kecewa. Dan supaya kita tidak sombong kalau kita berhasil dan kita sukses, dikembalikan kepada Allah semuanya. Jadi yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabatu, dituliskan di Lauhil Mahfuz. Dalil keduanya ini ada di surat Al-Hadid ayat nomor 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Sesungguhnya semua itu telah dituliskan di kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya semua itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-masyi'ah. Jadi ilmu ya, Allah punya ilmu. Ilmunya Allah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Sudah dituliskan kan? Nah, sekarang tinggal terjadi. Nah, terjadinya dengan kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha'Allah. Masyi'ah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah terjadi, yang tidak dikehendaki enggak mungkin terjadi. Jadi semua yang ada di alam semesta ini kalau tidak dikehendaki Allah enggak mungkin terjadi. Yang terjadi berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam salah satu bait syairnya beliau mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ma syi'ta ya Rabb kan wa illam asya. Yang kau kehendaki apa wahai Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Tapi apa yang aku kehendaki, kalau engkau tidak menghendaki, enggak akan terjadi. Dan ini selalu kita baca setelah selesai sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mani'ta. Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang kau berikan dan tidak ada satupun yang bisa memberikan apa yang kau cegah. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, semua yang terjadi ini adalah berkat ciptaannya Allah. Semua ciptaannya Allah, tidak mungkin lepas daripada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Komputer itu siapa penciptanya? Penciptanya adalah Allah. Yang membuat manusia, penciptanya adalah Allah. Kalau kita runut bahan-bahan komputer itu, ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini bahannya dari apa? Pabrik ini. Pabrik ini dari mana? Mana terus? Akhirnya dari Allah. Semuanya yang menciptakan Allah, yang membuat manusia, yang meracik manusia, yang merawat manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mengenai takdir ini ya, jangan sampai kita salah dalam memahami, karena banyak orang yang bergelimang dalam kemaksiatan lalu dia mengatakan ini adalah takdirnya Allah. Cara bantahnya bagaimana? Ini takdirnya Allah. Cara bantahnya adalah takdir itu baru diketahui setelah terjadi. Ini kan belum terjadi ke depan kan? Berarti ini adalah keinginanmu, kehendakmu, sehingga Allah layak mengazabmu karena ini adalah pilihanmu. Ini pilihanmu. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kalau kita punya niat baik, keinginan baik, semangat berbuat baik, oleh Allah dimudahkan pada kebaikan. Kita berniat buruk, semuanya buruk. Memang keinginannya buruk, ya diarahkan kepada yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru tahu setelah terjadi. Sehingga kalau orang dulu mantan orang nakal lalu mengatakan dahulu saya nakal adalah takdirnya Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul, dahulu sudah selesai. Sudah selesai, sudah tobat kepada Allah. Kan ada di dalam hadis yang sahih percakapan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Nabi Adam ditegur oleh Nabi Musa, wahai Adam, gara-gara kamu ini akhirnya kita turun ke dunia. Ya Pak, dulu kan di surga, gara-gara kamu makan pohon akhirnya kita turun ke dunia. Apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam alaihi salam, atalumuni ala syai'in qaddarallahu li qabla an yakhluqani au kama qala. Apakah kamu mencela aku terhadap sesuatu yang Allah telah menuliskan untuk aku sebelum Allah menciptakan aku? Ya. Jadi kamu jangan mencela saya makan daripada pohon itu. Sebelum Allah menciptakan aku, Allah telah menuliskan itu bahwa aku nanti bakal makan pohon itu. Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam mematahkan argumentasi Nabi Musa. Ini sesuatu yang sudah terjadi masa lalu, sudah taubat, bukan terus menerus dalam penyimpangan, dalam kemaksiatan. Kemudian juga, bukankah Allah menyuruh kita berbuat baik? Ini loh jalan ke surga dan ini loh jalan ke neraka. Allah menyuruh kita berbuat baik, melarang kita dari perbuatan yang mungkin sudah kita kerjakan saja. Jangan kita memilih jalan ke neraka sambil beralasan ini adalah takdirnya Allah. Enggak bisa diterima. Kenapa kamu kok tidak milih jalan ke surga saja sambil mengatakan ini adalah takdirnya Allah? Iya kan? Sekarang kalau kita mau ke kota Surabaya, ini ada dua jalur. Jalur yang sebelah kanan ini jalurnya mulus. Ya, jalurnya mulus, jalannya itu enak. Ada pohon-pohon rindang, baunya wangi. Kemudian jalur yang lewat kiri, ini jalurnya belok-belok, ya lubang-lubang, baunya enggak enak, banyak duri di sana. Kira-kira kita milih yang mana ini? Milih yang mana? Pasti kita milih jalur yang kanan tadi. Lu aneh. Kenapa urusan dunia kamu selalu milih yang sempurna, yang terbaik? Tapi urusan akhirat kok selalu milih yang santai-santai saja, ya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Aneh. Tapi kalau cari akhirat ya ada agar dunia seperti itu. Atau juga lagi misalnya ada seseorang mau ke Surabaya, lalu dia bingung jalannya, ini kemana Surabaya ini, ya ke utara atau ke selatan, ya kan? Lalu tanya kepada orang yang tahu jalan, polisi tahu jalan, Pak polisi saya mau ke Surabaya, jalannya kemana, saya kok bingung ini. Oh, Surabaya kamu ke utara. Nah, itu Surabaya insyaallah. Kalau ke selatan nanti kamu ke Sasar, ke Blitar nanti. Kira-kira kita milih mana? Kita milih ke utara karena kita diberi petunjuk oleh orang yang tahu jalan. Demikian pula surga. Allah telah menunjukkan ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Anehnya kita milih ke neraka. Sambil mengatakan ini adalah takdirnya Allah. Aneh. Apa bedanya tadi dengan ini? Sama apa enggak? Sama. Cuman kalau urusan dunia kita enggak mau kalah, kita kepengin yang terbaik, yang tersempurna ini dan itu. Kalau urusan akhirat, kita maunya santai-santai, malas-malasan, takdirnya Allah, takdirnya Allah. Persis. Jadi tidak ada beda antara ini dengan itu. Kemudian juga kalau ada lowongan kerja. Lowongan kerja di sini 1 bulan gajinya 10 juta. Di sini 1 bulan 1 juta. Kita milih yang mana? Kita akan berupaya maksimal untuk bisa diterima di perusahaan yang kita mendapat gaji 10 juta. Usaha maksimal kita. Tidak ada istilahnya, sudah Allah menakdirkan saya 1 bulan cuma 1 juta, ini aja. Ada tidak seperti itu? Tidak ada. Kalau urusan akhirat gitu, ini jalan ke syurga. Ya. Perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan, sholat, puasa, menjaga ini, menjaga itu, ini haram, ini halal. Ya, nggak mau, ah repot, nggak mau. Ini aja semuanya boleh, zina boleh, minum khamr boleh. Tapi masuk ke dalam surga, aneh, aneh. Jadi intinya sebenarnya takdir ini jawabannya gampang. Kalau takdir ini dibahas, ya seminar membahas takdir, insya Allah nanti hasilnya keluar dari seminar itu pusing semuanya, bahkan bisa murtad. Takdir tidak perlu seminar takdir. Takdir ini fungsinya adalah kita percaya, iman takdirnya Allah ada. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu, ilmunya Allah dituliskan, dikehendaki, diciptakan, kita imani. Sudah. Kemudian setelah itu kita semangat beramal soleh. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Kita akan selamat dan kita akan masuk ke dalam syurga. Hasil akhir jangan dipikiri, terserah Allah. Insya Allah kalau kita baik lahir batin, baik lahir batin sampai mati, insya Allah baik. Insya Allah baik. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang beriman, beramal saleh, dia benar-benar sungguh lahir batin baik, diberi ketetapan oleh Allah di dunia dan di akhirat, sampai di kuburan pun dia bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Loh, itu kan ada hadis kan, ada orang dia beramal selama hidupnya sampai menjelang mati beramal buruk, selama hidup beramal baik, menjelang mati beramal buruk. Nah, bagaimana itu? Ya, kan hadisnya kan sering di-style di RCI kan, itu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang inna hadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya ada kalanya seorang dari kamu mengamalkan amalan ahli surga terus selama hidupnya, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Artinya menjelang wafat. Tapi menjelang wafat, menjelang wafat dia beramal dengan amalan ahli neraka karena telah didahului oleh takdir seperti itu. Akhirnya dia mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka. Matinya mati su'ul khotimah. Bagaimana ini? Nah, ternyata riwayat ini dijelaskan oleh riwayat yang lainnya. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Nah, ini penting, ini qaid. Ini intinya di sini. Sesungguhnya seorang dari kamu itu mengamalkan amalan ahli surga yang tampak oleh manusia. Jadi ternyata dia selama hidup beramal amalan ahli surga ini dohirnya yang tampak oleh manusia. Batinnya penuh dengan penyakit. Batinnya tidak seperti itu. Mungkin dia ada ikhlas, mungkin macam-macam lah. Yang jelas luarnya baik, dalamnya jelek. Akhir umurnya yang di dalam itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan matinya mati su'ul khatimah wal iyadu billah. Nah, ini kita harus waspada dari apa namanya, hati yang buruk. Jangan sampai selama hidup beramal baik, mau mati dijadikan buruk, karena yang dalam ini buruk, hati, masalah hati. Justru yang kebanyakan adalah orang, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakun bainahu wa baina illa dira fa yasbiqu 'alil kitab fa ya'mal bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Ini yang banyak, yaitu orang yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Takdir mendahului, akhirnya menjelang mati dia beramal dengan amalan ahli syurga menjelang mati, dan matinya mati husnul khotimah. Ini banyak. Kalau ini banyak ya. Jadi ada orang itu mungkin selama hidupnya dia apa namanya, ahli maksiat, minum khamar, tapi subhanallah menjelang wafat dia taubat-taubatan nasuha, matinya dalam keadaan baik, husnul khotimah, masya Allah. Ada apa tidak begini? Banyak. Karena apa? Mungkin orang ini hatinya baik, cuma dia dikalahkan oleh nafsunya. Dia baik. Ada tidak orang minum khamr cinta Allah, cinta Rasul? Ada apa tidak? Ada. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, setelah turun pengharaman khamr, dia masih belum bisa meninggalkan khamr, dia mabuk, lalu dia dipukuli oleh para sahabat yang lain. Lalu ada sahabat yang mencaci maki oleh Rasulullah, dibilang apa? La tasubbu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kalau kau mau hukum dia hukum aja, tapi jangan dicaci maki, karena dia cinta Allah dan dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya baik, cuma dia kalah oleh nafsunya. Karena ada orang ahli maksiat itu yang baiknya, baik dalam arti muamalahnya dengan manusia itu baik, sopan, akhlak, masya Allah, yahtarimin nas, yahtarimil ulama. Ada seperti itu. Menjelang wafat oleh Allah dijadikan dia taubat, husnul khotimah matinya. Ada seperti itu. Tapi ada orang sudah ahli maksiat yang memang jelek, lahir batin jelek. Nah ini bahaya, sampai mati insya Allah tetap jelek. Kita kan realita kan begitu kan. Ada orang ahli maksiat yang muamalah dengan manusia itu baik. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Ada. Baiknya asbaliknya ada orang yang hubungannya dengan Allah tidak baik, ahli maksiat, dengan manusia juga tidak baik. Kalau mabuk sudah merusak, merusak sana, merusak sini, ngaco. Tapi ada lagi orang kalau mabuk diam aja, mabuk aja sudah. Ya. Seperti itu. Dia kalah oleh nafsunya. Namun bukan berarti boleh mabuk loh ya. Jangan salah paham. Yang kita bahas di sini adalah orang yang ada kalanya berbuat maksiat, tapi hatinya masih baik. Walaupun maksiat adalah merupakan larangan dari Allah yang bisa merusak hati, tapi dia masih ingin taubat. Dia tidak menikmati maksiatnya. Kenapa saya kok gini? Kenapa saya kok gini? Saya ingin taubat ya Allah. Saya ingin taubat ya Allah. Dia menutupi maksiatnya. Dia tidak bangga dengan maksiatnya. Dia tidak menceritakan maksiatnya. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku selamat kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin adalah orang yang dia berbuat maksiat di malam hari, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang tahu. Kemudian pagi hari dia menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Dia mengatakan, tadi malam saya berbuat gini, saya berbuat begitu. Ini tidak selamat. Ada orang maksiat yang ditutupi, takut ditutupi. Dia menyesal, kenapa saya kok gini ya Allah? Saya kepingin taubat ya Allah. Penyesalan adalah merupakan bentuk daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita ini belum tuntas ya. Kemudian, keburukan walaupun berasal dari Allah juga, tapi termasuk adab kita, akhlak kita, kita tidak menisbahkan kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan jangan dinisbahkan kepada Allah. Jadi kalau yang buruk-buruk dinisbahkan kepada diri sendiri. Ini sebagai bentuk akhlak kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ya. Allah itu yang memberi makan aku, dan memberi minum aku. Baik. Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Tidak mengatakan apabila Allah membuat aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Padahal sakit dari siapa? Sakit dari Allah. Tapi ini adab, ini akhlak kepada Allah. Beliau tidak mengatakan apabila Allah membuat aku sakit, tapi beliau mengatakan apabila aku sakit, yang menyembuhkan aku adalah Allah. Dan Allah pula yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, dan nanti akan menghidupkan aku kembali. Ya, ini masalah takdir. Intinya gampang. Kita percaya, kita iman, dan kita bekerja, berdoa. Pantang mundur, pantang menyerah, maju terus. Yang milik kita, kena kita. Yang bukan milik kita, tidak akan kena kita. Itulah menyikapi takdir. Bukan menyerah kepada takdir, tapi melawan takdir dengan takdir. Wah, bagaimana caranya itu? Melawan takdir dengan takdir. Allah menakdirkan kita lapar, maka jangan diam saja berdoa, ya Allah saya lapar, ya Allah, ya Rab ana ju'an, saya lapar, ya Allah berilah saya kenyang. Mungkin tidak dia kenyang. Ya, bukan doa kalau lapar itu. Kalau lapar itu adalah makan nanti kenyang. Ini namanya melawan takdir dengan takdir. Allah menakdirkan saya lapar dan Allah menakdirkan saya makan sehingga laparnya hilang. Pengin punya anak, tidak mau nikah, pengin punya anak, ya Rab. Walat, ya Rab. Saya pengin punya anak, ya Allah. Pengin punya anak, ya Allah. Ya. Ya tidak mau, kalau mau pengin punya anak, nikah dulu. Insya Allah nanti ditakdirkan oleh Allah punya anak. Ini namanya melawan takdir dengan takdir. Wah, takdirnya Allah penuh dengan rahasia. Penuh dengan rahasia. Sampai ada satu cerita ya. Ini sering diceritakan kisah ini penutupnya, yaitu tentang seseorang kepingin nikah. Ini buat yang kepingin nikah ini ya. Seseorang itu kepingin nikah, dia kalau doa itu cuma tiga saja. Saya kepingin punya istri yang cantik, solihah, dan kaya. Mau enggak antum? Yang tua-tua mau semua insya Allah. Enggak ada khilaf ini. Ini ijma'ul ulama, ijma'ul muslimin, syarqan wa gharban. Cuma kalau doa itu aja, cantik, solihah, kaya. Cantik, solihah, kaya. Jamilah, solihah, ghaniyah. Iya. Dia umroh. Ketika tawaf doanya itu aja. Ya Allah, cantik, solihah, kaya, ya Allah. Cantik, solihah, kaya. Terus. Sampai teman-temannya heran, kamu kalau doa kok gitu? Ya memang saya kepingin itu, saya cantik, solihah, kaya. Sampai pulang ke Indonesia, terus cantik, solihah, kaya. Subhanallah, di satu tempat ya, dikejar-kejar anjing dia. Dikejar-kejar anjing. Waduh. Sampai dia lari, waduh ini cantik, solihah, kaya kok dikejar anjing ini. Akhirnya dia digigit oleh anjing. Digigit oleh anjing. Terluka dia dan dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, cantik solihah kaya, ya Allah. Kok sekarang berada di rumah sakit ini? Kemudian dia diobati oleh dokter. Dokternya adalah dokter muslimah. Jilbabnya besar, cantik lagi, solihah lagi. Kemudian dokternya senang sama pasiennya. Pasiennya senang juga. Setelah dia sembuh akhirnya menikah dengan bu dokter itu. Cantik, solihah, kaya. Tapi digigit anjing dulu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tanpa digigit anjing ya. Ya itu dulu aja. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار